Jadi kita akan lihat langsung penampilan dari Sundari Sukoco beserta putrinya Intan. Intan. Nah. Intan yang indah suaranya. Suaranya indah, namanya Intan. Sundari Sukoco dan Intan Sukoco. Tepuk tangan dong. Sukaria.